ada yang bersyabihat. Ya, muktamad yang jelas, yang bersyabihat yang tidak jelas, yang memerlukan takwil, tafsiran. Hadis-hadis ahkam, ayat-ayat ahkam, dan ada hadis-hadis ahkam. Serta mengetahui sanad-sanad, sanad itu adalah silsilah rentetan dan keadaan para perawinya. Mengetahui nasikh dan mansukh, di antaranya ya. Mengetahui nasikh dan mansukh. Nasikh itu hukum, ya, lafal atau hukum yang menghapus atau yang mengganti, namanya nasikh. Mansukh adalah hukum yang dihapus, yang diganti. Jadi Quran, hadis itu ada namanya nasikh, mansukh. Ada ayat Quran yang mengganti hukum dan ada yang diganti. Ada yang diganti bentuk lafalnya dan juga hukumnya. Ada yang hanya hukumnya, lafalnya ada. Di Quran tuh Pak, sering saya sampaikan bahwa misalkan ayat-ayat tentang minuman keras, ya, ada tiga tahapan gitu ya. Ayatnya ada, yang tidak haram itu ada, tetapi hukumnya ini mansukh. Hukumnya mansukh, dinasikh oleh hukum ayat yang lain gitu ya. Contoh misalkan nih, Quran di ayat 3 ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka itu Muhammad bertanya kepada engkau tentang khamri dan maisir. Khamr itu adalah arak, maisir adalah perjudian. Terus Allah katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul, katakan kepada mereka, fihima itsmun kabirun, dalam keduanya dosa-dosa besar, ada keburukan yang besar, tapi wa itsmuhuma akbar, ada manfaatnya juga, tapi manfaatnya justru bahayanya justru lebih besar manfaatnya. Tapi tidak katakan haram situ. Itu ayat. Ada, tidak dihapus ayatnya, Pak. Tambah lagi yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini ayat turun ketika ada sahabat ngimamin, salah baca, ngemprak-ngemprak gitu kan. Nah, karena bakal lagi telai kan, lagi mabok. Tadi bacanya ngemprak kalau enggak karuan ngimamin lagi mabok. Karena memang ayat tidak ada yang haram. Akhirnya teguran Allah turun kepada Rasulullah, perintahkan kepada mereka jangan sampai sholat lagi mabok lah, asalnya begitu. Ini tafsiran zahir. Nanti kita kalau dibahas oleh para ulama-ulama ahli batin atau tasawuf, ini berbeda lagi pemaknaannya. Tapi secara zahir maknanya bahwa jangan dekat sholat kalau kamu lagi mabok. Jadi sahabat habis itu tidak pernah minum sebelum sholat, minumnya pasti setelah sholat. Jadi diumumkan jangan minum dulu, tar bersisa. Jadi kalau udah sembuh botol tuh jenisnya sudah ada siap-siap gitu kan, di rumah pada gelas-gelas. Karena kita kenal zaman dulu itu orang-orang jahiliyah jago bikin arak. Hampir setiap rumah, setiap sudut rumah itu semuanya punya arak dan mereka jago minum, hebat memeraciknya dan jago minum. Itu tidak haram dan ayat itu masih ada sampai sekarang. Ayat itu masih ada, teks itu masih ada. Nah, hukumnya yang dimaksud datang hukum yang terakhir ketika iman, keyakinan para sahabat sudah kuat, baru Allah tutup dengan ayat yang haram, mengharamkannya itu ya ayyuhalladzina amanu, terus innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibu. Kata ada orang yang menyangkal, artinya cuma benar, begini artinya kalau secara arti literalnya, hei orang beriman, sesungguhnya khamr, mengundi nasib dengan cara undian, perjudian, dan seterusnya berkobar untuk berhala, itu rijsun najis fajtanibuhu min 'amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhi, tidak ada kata haramnya katanya. Justru fajtanibuhu ini jauh lebih haram daripada kata-kata haram sendiri. Jauhi, dekat saja nggak boleh, itu sejauh-jauh ini haram arak. Tapi ayat yang sebelumnya itu tidak dihapus, Pak. Ini namanya nasikh mansukh. Yang nasikh adalah nih yang mengganti hukum yang sebelumnya, tapi ayatnya tidak ada. Ayatnya ada, hukumnya yang hilang gitu ya. Makanya orang kalau nggak ngerti ilmu nasikh mansukh bagi seorang mufassir itu bahaya. Sebelum ayat ada yang berkaitan kan, kalau diambil ini tidak haram, mana hukum haramnya, karena dia ini kan Quran, jelas Quran, tapi dia tidak menyadari bahwa ada hukum yang menghapus ayat yang lain kan, begitu namanya nasikh mansukh. Contoh as-syaikhatu was-syaikh as-syaikh was-syaikhatu rujima dan seterusnya lah, ayatnya udah nggak ada. Itu ayat Al-Quran dimansuh hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus hukumnya, dihapus teksnya, diganti dengan azani wazani wazaniyat azaniyat wazani, terus fajridu kulla apa kulla wahid min umami atajalda. Nah itu Qurannya ya, azaniyat wazani fajridu kulla wahid min umami atajalda. Itu ayat yang ada, ayat tadinya sudah enggak ada, ayat enggak ada hukumnya enggak ada juga, dihapus dua-duanya, hukumnya dihapus, ayatnya pun dihapus oleh nih azaniyatu wazani. Kenapa Quran menaruh azaniyatu wazani? Kenapa perempuan yang tukang berzina wazani dan laki-laki yang berzina fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, masing-masing jilid sampai 100 kali. Itu artinya kenapa azaniyatu ditaruh yang pertama perempuan? Karena ini jelas Quran ini. Jadi Quran itu pasti ada rahasianya, ada hikmahnya. Karena yang jelas-jelas yang banyak membuat atau perzinahan itu dari pihak itu dulu dan pihak perempuan. Lain dengan ketika Allah mengatakan pencuri, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pakainya bahwa wasariqu, pakai mudzakkar dulu untuk laki-laki dulu. Pencuri laki-laki wasariqatu, pencuri perempuan. Kalau pezina azaniyatu wazani. Dibalik kan, perempuan dulu baru laki-laki. Tapi kalau pencurian, laki-laki dulu disebutkan baru perempuan. Karena faktornya laki-laki itu yang sering nyolong. Walaupun perempuan juga banyak juga ya, tapi tetap masih didominasi oleh laki-laki. Sebab perempuan kalau nggak mau, pasti hatinya pemerkosaan kan, judulnya begitu. Tadi yang banyak membuat itu zina, perempuan, hati. Am dan khos, apa? Ada am, ada khos. Ada yang sifatnya umum, ayat Quran itu sama dengan hadis. Juga ada yang sifatnya khusus. Ada yang umum, ada yang khusus. Kita harus tahu itu. Mana yang am, mana yang khos. Mana yang sifatnya itu umum, mana yang sifatnya khusus. Karena banyak nabi itu memerintahkan atau berkata kepada seseorang gitu, seseorang, tapi berlaku untuk umatnya yang lain. Maksus namanya khos, yang dimaksud adalah umum. Jadi istilahnya dalam ilmu grammarnya itu adalah min itlaqil juz wa iradatil kull. Mengomongnya kepada satu orang tapi yang dimaksud adalah untuk yang lainnya juga. Itu harus ngerti. Kadang ada juga yang khusus untuk orang itu, yang lain tidak ada. Khos, am, dan sebagainya. Itu Quran hadis. Makanya orang jangan mudah mentafsiri, mengambil kesimpulan sendiri tentang ayat Al-Quran maupun hadis tanpa mengerti seluk-beluk keilmuan Quran dan hadis. Ya. Kita mah karena bodoh, awam, melu, ngintil, derek, ulama mawon. Melu ini kiai baik, sing paham-paham tentang masalah itu. Ini ulama-ulama, kitab-kitab sudah banyak dan itu mereka pakar-pakar, kita ngikuti saja. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Asyibah. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu sifatnya general, umum dan tanpa qayyid, tanpa batasan. Mutlak namanya. Ada yang muqayyad, dibatasi. Ada yang muqayyad. Contoh misalkan masalah hadis isbal. Ya, hadis yang di atas mata kaki. Itu adalah hadis-hadis yang muqayyad. Ada yang pembatasannya dibatasi gitu. Jadi siapapun yang di atas mata kaki itu disebut isbal, ya, itu bisa masuk neraka. Hadis itu dibatasi oleh lafal khuyala. Itu namanya qayyid, namanya qayyidi, dibatasi oleh khuyala karena kesombongannya. Itu batasannya. Jadi kalau kita enggak ngerti tentang ilmu seperti itu, sudah yang di atas mata kaki harus neraka deh kan? Ya, di bawah mata kaki neraka semua, karena tidak paham ilmu-ilmu tentang bahasa Arabnya. Nah, gitu. Makanya memahami Al-Quran dan Hadis harus mengerti ilmunya. Jadi tidak semua orang harus beristiad, tidak boleh. Ada syarat-syarat orang untuk menjadi mujtahid. Hati-hati, zaman sekarang banyak orang yang banyak berfatwa, mengambil pemikiran istiad sendiri tanpa didasari oleh ilmu-ilmu bahasa Arab. Serta menguasai betul bahasa Arab dengan sekira hafal pemaknaan-pemaknaan setiap nas sesuai dengan bahasa Al-Quran. Mengetahui apa yang telah disepakati oleh para ahli ijtihad dan apa yang diperselisihkan oleh mereka. Supaya bisa mengambil kesimpulan, dia berijtihad itu sudah tahu semua medannya ijtihad. Karena jika tidak mengetahui hal ini, maka dimungkinkan ia akan menyalahi ijma konsensus para ulama sebelumnya. Padahal ilmunya harus luas dulu kan, dari seorang mustahil. Lebih dari syarat-syarat di atas, masih ada sebuah syarat penting lagi yang harus terpenuhi dalam berijtihad, yaitu kekuatan pemahaman dan nalar. Kekuatan pemahaman dan nalar. Harus cerdas ini. Harus ngulik. Jadi tidak copy paste, ngambil, tidak. Tapi punya nalar, punya pemikiran yang jenius. Harus betul-betul bisa mendeteksi, bisa mengkaji betul-betul. Itu namanya mustahid. Kangelan pak, kangelan sekali. Seperti peristiwa yang terjadi antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Asy-Syafi'i dengan kekuatan nalar dan kecerdasannya melihat dengan jeli jawaban hukum tertentu dari sebuah hadis yang diajarkan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Namun Imam Malik sendiri tidak menangkap pesan tersebut dari hadis yang ia buatkan sendiri untuk murid-muridnya termasuk Asy-Syafi'i. Sehingga pendapat mereka berdua berbeda dalam masalah tersebut. Padahal ketika itu Imam Syafi'i masih berusia 14 tahun dan sedang menimba ilmu dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Kisah ini diturunkan oleh Kamaluddin Ad-Damiri yang terlahir tahun 742 dan wafat tahun 808 Hijriah dalam kitabnya Hayatul Hayawan Ad-Damiri. Kitab Hayatul Hayawan itu 4 jilid benar. Namanya Hayatul Hayawan Al-Kubro. 4 jilid besar. Ada yang dicetak dalam 2 jilid tapi lebih besar lagi. Amin. Padahal kitabnya ada di situ. Tinggi. Namanya Imam Ad-Damiri. Ini Imam Ad-Damiri. Isinya ada. Oke. Okay. Yang beli ini Pak Karyanto. Aduh, Pak Karyanto. Beli di umroh. Enggak dipesan, enggak diapa. Oleh-oleh kan pulang-pulang. Beli, saya itu belum pernah mempunyai kitab itu tuh. Enggak kenal kan. Ini besar saya belikan kitab ini. Kitab apa ini? Enggak tahu, mau saya beliin aja. Ya, di luar itu ada tulisan Hayatul Hayawan gitu kan. Kehidupan para hewan gitu kayak jadi dibelikan, dia juga enggak tahu apa isinya, masalah apa enggak ngerti kan. Kata dia, "Oh, enggak punya dikatalah." Jadi saya beli ini sampai ini beli-beli nggak ngerti juga, saya juga nggak tahu, baru saya tahu. Isi dalamnya itu berbagai macam binatang-binatang, kehidupan binatang-binatang. Cuman saya, kalau kita nih, orang Indonesia ya, kita udah tahu ada macan itu jenisnya macan banyak kan? Macan tutul, macan kumbang, macan gembong, macam-macam. Kayak kucing-kucing, darong kucing, apa aja macam kucing. Nah, itu bahasa Arab, judulnya nih, Asad, macan. Di bawahnya macam-macam nih. Ada Asad, ada Usama, ada Sodam Hussein itu Usama kan macan artinya tuh ya. Asad, Sodam, apa ini macan apa, ini macan apa, kita nggak ngerti kan sini maksudnya apa, ini macan apa disitu terangkan, hukumnya makan macan ini hukumnya apa, terangkan itu dalilnya mana gitu kan, haram atau tidaknya terus bagaimana khasiat-khasiatnya giginya si macan, kulitnya si macan, terus baik rambutnya semacam dan seterusnya ada di situ Kobra, sampai kemudian takdir mimpi impiannya ada di situ. Kalau bermimpi bertemu dengan macan, bertemu gimana, kalau dikejar macan seperti apa, segitu segitunya. Begini pak, Islam itu punya seorang pentakdir mimpi yang luar biasa di zamannya hingga sekarang masih jadi rujukan, namanya Imam Ibnu Sirin. Beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu ilmunya digembleng langsung oleh para sahabat. Imam besar namanya Imam Ibnu Sirin. Makanya di televisi Dubai pernah saya lihat itu kan banyak, ternyata di televisi Arab itu tidak sama dengan Indonesia, Pak. Kayak Mama Laur Loren. Ya. Di TV-TV Arab itu banyak pakai kartu, betul? Ya, di dibuka televisi Nelsat itu banyak sekali. Banyak saya lihat itu laki-laki perempuan itu. Namanya siapa, lahir tahun berapa, rumahnya di mana gitu. Tahu gini. Keresahan ulama timbul. Akhirnya televisi Dubai membuka terang-terangan di televisi itu bertanya tentang mimpi kepada ulama. Dibuka televisi itu, bahkan di email atau silakan gitu. Sebab apa? Banyak menjemur paranormal. Enggak normal kan, enggak paranormal, paranormal enggak ada. Ini yang normal-normal saja lah gitu. Bertanya kepada ulama karena Isra' itu juga bisa menjawab ru'iyah, mimpi-mimpi, takwil. Nabi Yusuf zamannya sudah ada dan seterusnya lah. Bahkan Imam Ibnu Sirin itu punya kitabnya dan saya punya kitabnya soalnya. Kamu milik Ibnu Sirin ada. Jadi macam-macam. Lihat ikan, misalkan banyak ikan, jaring ikan, gimana nanti mimpi begitu ada. Hukumnya ini. Tapi saya nggak ngerti gitu bahasanya, karena nyamuk, nyamuk ini nyamuk banyak kita. Di sini sama bahasa Arab kan? Ini yang bahasa Arab maksudnya nyamuk apa gitu? Atau macam-macam apa? Nggak ngerti loh. Susahnya di situ. Bagaimana cara musuhnya tanpa obat Baygon? Yuk. Ya, tanpa dibakar, tanpa apa, rumah jangan dimasuki nyamuk. Ada di situ tuh. Semua kan ini. Jangan berobat nyamuk kalau dia mau. Itu imbon itu. Ya, tapi itu ulama pak. Imamnya Imam Ad-Damiri. Ya, ulama Syafi'iyah. Mengarang kitab 4 jilid itu. Tapi memang di situ Quran, hadis, semua ada. Dalil Quran semua ada. Imam Bukhari, Muslim, masuk semua. Jadi Islam itu juga memperhatikan tentang mimpi. Nah, terus kemudian juga disyaratkan memiliki sifat adalah. Adalah itu sifat apa pak? Adil, tidak ta'assub, tidak fanatik, buta. Karena seseorang itu, karena saya adalah, misalkan nih madzhab Syafi'i, bikin hukum macam-macam supaya ke Syafi'i dalam beristihadnya, supaya ke Syafi'i saja afiliasinya, itu salah. Mustahid gak boleh, kanan kiri. Kalau dia itu menjadi ijtihad, harus untuk umat seluruhnya. Karena saya ini NU, saya akan bikin keputusan kebijaksanaan yang harus orang ke NU. Enggak boleh. Tidak sari ijtihad itu dengan kelompok ta'asub kepada jamaahnya. Saya seorang salafi. Saya harus buat kebijakan ijtihad ini untuk orang yang akhirnya menjurus ke salafi. Enggak boleh. Karena perkaraan ditimbulkan dari ta'asub atau fanatik. Tidak boleh. Harus adalah. Sifat adil harus umum. Saya menciptakan hukum atau menyebutkan hukum ijtihad ini karena Allah untuk umat, itu siapapun, untuk Islam. Nah, itu ya, tidak boleh. Yaitu selamat dari dosa-dosa besar dan tidak biasa kepada dosa kecil. Hati-hati, orang yang mustahid itu mereka orang-orang yang memang soleh. Jadi orang-orang yang tidak soleh yang tidak bisa. Sedangkan muqallid, muqallid itu adalah orang yang belum sampai kepada derajat tersebut di atas. Kayak kita nih, muqallid namanya. Jadi jangan berani-berani jadi mustahid. Jadilah muqallid. Kalau enggak bisa jadi mustahid, jadilah muqallid. Berarti enggak, Pak? Ini wajib loh. Kalau enggak jadi mustahid, harus jadi muqallid. Kalau enggak, dia tidak akan bisa hidup beragama dengan baik. Mustahid, kalau enggak bisa muqallid. Jangan keluar dari muqallid, harus taklid. Mau kemana kamu belajar agama? Mau kemana kamu beribadah? Cara ibadah itu menurut siapa? Ikut siapa? Izzat sendiri gak bisa ikut kepada orang yang mustahid. Gak tahu sudah, mustahid kan juga banyak lah. Musafi, Mahanan, mustahid semua tuh. Imam Hanbal, mustahid semua. Nawab, mustahid semua. Cuman ada perbedaan-perbedaan tingkatan mustahid itu banyak. Ada mustahid mutlak, ada mustahid fatwa, mustahid madhab, mustahid macam-macam mustahid. Nah kita nanti bahas nanti lanjut. Muqallid adalah orang yang belum sampai kepada derajat tersebut di atas sehingga mengamalkan pendapat-pendapat para mustahid. Namanya muqallid. Ikutin. Dalil bahwa orang Islam terbagi kepada dua tingkatan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin la fiqhu 'indah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Maknanya adalah Allah memberikan keselamatan dan wajah yang berseri-seri di hari kiamat kepada seseorang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memeliharanya dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Betapa banyak orang yang menyampaikan tapi tidak memiliki pemahaman terhadapnya. Ya, jadi ada orang yang disuruh menjadi mustahid, ada orang yang harus menjadi muqallid. Karena ada sebagian yang mampu, ada sebagian yang tidak mampu. Tidak mungkin pak orang jadi istiad semua. Tidak mungkin orang jadi mustahid semua. Tidak mungkin orang jadi dokter semua. Tidak mungkin orang jadi kaya semua. Tidak ada. Ada mustahid pasti ada muqallid. Ada rakyat pasti ada pemerintahan. Seperti itulah. Ada kaya ada miskin. Jadi dokter ada yang kenal. Tidak. Kalau ada orang yang menggaung-gaungkan, misalkan begini, semua orang harus beristihad. Orang jadi mustahid. Orang harus berdalil semua dalam segala macam ibadahnya. Ini jelas-jelas tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Mustahil ya, mustahil sekali. Semua orang harus sepertinya mustahil. Harus kembali pada Quran dan Sunnah. Orang itu pemahamannya tidak sama. Ada orang bodoh, banyak orang bodoh daripada orang pinternya malah. Kalau orang jadi ijtihad mustahil semua. Tidak ada, tidak mungkin. Se-Indonesia atau sedunia Islam nih, orang Islam jadi dokter semua. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Makanya ada orang yang harus jadi mukallid, harus jadi mustahil, harus jadi dokter, dan pasien apa begitu. Tidak bisa. Nah kalau kemudian orang mengklaim bahwa Allahu Akbar, dalilnya mana? Gak ngerti. Allahu Akbar, sami Allah, dalilnya di kanjeng Nabi-nya, minta dawe mana, hadisnya mana. Terus, dan terus kita dipahami, gak ngerti, sampai salam pun gak ngerti. Sampai baca Rabbil Fili Warhamni, dalilnya mana, riwayat siapa. Mungkin gak tahu juga kan. Allahu Akbar, tangannya sampai di kuping, misalkan atau yang begini. Dari mana dalilnya? Ditanya, kalau ditanya nggak ngerti juga, baca Allah berkabir, Rahmatullahi Rasul, dari mendalilnya nggak tahu, ah semacam banyak nggak tahunya. Allah terus dia gimana? Semua ibadah kita ini ngikutin kan, taklid namanya itu, muqallid namanya. Jadi kalau kita nggak jadi mustahil, jadilah muqallid melu. Dan kalau kemudian ditanya atau dianggap diklaim tidak sah ibadahnya, orang yang hanya taklid, bagi seluruh dunia ini, Islam ini, mayoritas hampir mungkin tidak diterima karena hampir banyak yang tidak mengetahui kan. Yang total para kiai baik. Dan kita secara umumnya mungkin banyak yang tidak tahu. Entah tersyarat gimana, dalilnya mana, dan siapa. Salam di tengok kanan itu mana dalilnya, kita tidak tahu juga. Kita mengikuti dari dulu begini, mengikutin kan. Tadi tidak bisa dianggap lain tidak benar kalau semua orang yang taklid itu dianggap tidak sah ibadahnya. Hati-hati. Bukti terdapat pada lafal farubba muballighin la fiqha indahu, betapa banyak orang yang menyampaikan hadis tapi tidak memiliki pemahaman terhadapnya. Oh gitu. Jadi banyak orang yang ngerti hadis tapi juga belum tentu paham tentang hadis. Kayak begini ya, sahih Bukhari, sahih Muslim, Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Ini 6 kutubus sittah, terjemahan berbahasa Indonesia, Quran Departemen Agama tercetak ya, sudah tercetak dalam berbahasa Indonesia terjemahannya. Itu kan masih bahan-bahan mentah yang perlu diolah, perlu difahami, bukan diterjemahkan saja, perlu pemahaman. Dan yang memahami semua itu adalah para ulama-ulama. Jadi nggak mesti kita itu paham betul dengan membaca Quran ini, terjemahan hadis ini terjemahan sudah bereslah agama. Nggak perlu baca-baca yang para ulama-ulama, cukup dengan Quran dan hadis saja yang ada. Nggak cukup sama sekali. Benar-benar nggak cukup, karena itu hanya terjemah, bukan pemahaman. Nabi mengatakan farubba muballighin la fiqha indah, betapa banyak orang yang menyampaikan hadis artinya bisa hadis tetapi tidak memiliki pemahaman terhadapnya. Banyak sekali. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa warubba muballighin awamin sami'in, betapa banyak orang yang mendengar disampaikan kepadanya hadis lebih mengerti dari yang menyampaikan. Dan jelas orang itu berbeda-beda. Untuk sementara ada yang bertanya silakan. Ayo, tanya bang. Baik.